Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa tihillah azzakumullah. Masih tersisa penjelasan daripada Syekh Al-Bassam rahimahullah terkait dengan faedah hadis yang ke-135 dari kitab Umdatul Ahkam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man insatara yawma jumu'ah thumma raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia berangkat menuju masjid pada yang pertama, maka seolah-olah dia berkurban seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Dan yang berangkat pada jam kedua seolah-olah dia berkurban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah. Dan yang berangkat pada jam ketiga fa ka'annama qarraba kabsan aqrab. Maka seolah-olah dia berkurban seekor domba yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Dan orang yang berangkat pada jam keempat, fa ka'annama qarraba dajjajah. Maka seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati khamisah. Dan yang berangkat pada jam kelima, bacaan nama qarraba baydah, seolah-olah dia berkurban seekor sebutir telur. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Apabila imam keluar, maka malaikat pun hadir dan mereka mendengarkan azzikr. Telah lewat penjelasan daripada hadis ini. Mani ghasal, dalam riwayat yang lain disebutkan man ghasala wa ghasal. Barang siapa yang ghasala wa ghasal, mandi ya, wa ghasala, ghasala di sini diterjemahkan oleh banyak sekali mufassiri apa ahlul hadis atau muhaddithin ataupun ulama yang mensyarah hadis tersebut, maknanya adalah ghasala ar-ra's wa ghasala yakni istasala al-badan. Bagaimana telah lewat ini penjelasannya dan dikuatkan pada beberapa riwayat yang ada. Man ghassala wa ghassala. Ada riwayat man ghassala dengan tasdid. Man ghassala wa ghassala. Maka ghassala maknanya yakni ghassala zaujata, yang diterjemahkan oleh para ulama dengan melakukan hubungan suami istri pada pagi hari Jumat. Wa ghassala kemudian mandi. Maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar disebutkan di dalam hadis tersebut, seolah-olah berpuasa dan sholat selama satu tahun penuh. Sayyid yaumal jumu'ah di sini, manifatalah yaumal jumu'ah, difahami oleh para ulama kita, dijelaskan maknanya dan terjadi khilaf di dalamnya, bahwa ghusl tersebut bukan karena hari tetapi karena sholat Jumatnya. Kenapa? Karena di dalam lafaz ini dilanjutkan dengan summa roha, kemudian berangkat menuju Jumat. Sehingga orang yang mandi di hari Jumat tetapi setelah sholat Jumat tidak mendapatkan keutamaan ini dan belum menjalankan daripada hadis ini. Karena kaitannya daripada hadis ini, mandi Jumat itu adalah terkait dengan sholat Jumat. bukan terkait dengan harinya. Fi sa'atil ula, pada jam yang pertama. Di sini khilaf pula para ulama terkait dengan makna roha, karena roha sebagian ahlul lughah menyatakan tidaklah kita dikatakan roh kecuali pada zawal, setelah tergelincirnya matahari. Sedangkan ulama yang lain menjelaskan bahwa makna dari ar-raw itu tidak mesti ba'da zawal. Mutlak zaman begitu. Mutlak secara mutlak, yakni makna zaman, makna daripada waktu. Barang siapa yang berangkat di waktu pagi, ya, dimulainya kapan? Itu juga terjadi hilaf. Mulainya apakah ba'da al-fajr ataukah ba'da thulu'is syams? Dan yang rajih adalah ba'da al-fajr, karena al-yaum itu dimulai daripada ba'da al-fajr. Ya. Sehingga jam pertama adalah ba'dal fajar, sholat subuh tentunya. Kemudian, ya, dia berangkat setelah mandi, kemudian berangkat. Jam pertama, ya, dari semenjak terbit fajar sampai zawal itu beberapa waktu yang ada, kemudian dibagi 5 waktu ini. Itulah jam pertama. Kemudian jam kedua, jam ketiga, jam keempat dan jam kelima. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya hari Jumat itu terbagi menjadi 24 jam. Ini juga hadisnya telah dibacakan pada pertemuan yang lalu. Atau 12 jam ya, hari, karena hari bukan sehari semalam, tapi hari. Ini 12 jam. Isna'asara sa'at. Yaumul Jum'ati isna'asara sa'at. Isna'asara saat. Hari Jumat itu ada 12 jam. Jadi, kemudian masing-masing daripada waktu-waktu tersebut, ya, orang yang datang pada jam pertama dan dia menjadi orang yang pertama tentu berbeda keadaannya dengan orang yang datang pada jam pertama pula, tetapi dia menjadi orang yang datang di masjid sebagai orang yang keempat misalnya, orang yang kelima misalnya. Tentunya keutamanya berbeda. Ia sama-sama mendapatkan keutamaan dari sisi senilai dengan kurban seekor unta. Tetapi unta orang yang datang pertama dengan unta orang yang datang kedua berbeda. Orang yang datang ketiga berbeda. Dan demikian pula orang yang datang hampir habis daripada jam pertama tadi untuk masuk kepada jam kedua, tentunya juga nilai untanya berbeda. Maka Ibnu Mas'ud di saat dia datang ke masjid pada hari Jumat, di awal hari, di pagi hari, ternyata di situ sudah ada orang yang mendahulunya 3 orang. Maka Ibnu Mas'ud menyatakan Rabi'ul Arba, begitu, Al-Qamakol. Yani saya sebagai keempat dari 4 orang. Keempat dari 4 orang. Karena yang di situ sudah ada 3. Maka Rabi'ul Arba Biba'id Al-Qamakol. Dan tentunya menjadi orang yang keempat itu bukanlah suatu yang jauh. Artinya harapannya untuk mendapatkan keutamaan masih sangat besar. Ikhwat billah azzakumullah. Kemudian di dalam hadis tersebut diakhiri dengan fa'idha kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una zikr. Apabila imam keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan zikir. Di mana disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa malaikat khusus yang ditugaskan berada di pintu-pintu masjid pada hari Jumat, ya, mereka mencatat setiap orang yang hadir dalam sholat Jumat tersebut. Mereka mencatatnya, dan di saat kemudian imam masuk masjid kemudian, ya, naik ke atas mimbar, maka saat itulah lembaran-lembaran daripada catatan malaikat ditutup. Kemudian mereka hadir di situ, duduk di situ, tidak tahu kita apakah duduk, yang jelas di situ mendengarkan zikir, mendengarkan daripada khutbah. Ini tentunya juga takdir bagi khutbah para khotib-khotib, ya. Diingatkan mereka dengan hadis tersebut bahwa yang mendengarkan khutbah mereka bukan hanya dari kalangan manusia. Di situ ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang ikut mendengarkannya. Yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat yang mencatat di pintu-pintu masjid bukan malaikat yang berada di kanan kiri kita, ya, bukan malaikat yang khusus yang lain, punya tugas yang lain pula. Dan mereka kemudian setelah selesai tugasnya mencatati orang yang hadir, kemudian duduk. Walau alam apakah duduk atau tidak, nah, tidak dijelaskan ya. Kemudian mendengarkan khutbah. Sehingga sepantasnya bagi para khatib untuk memperhatikan perkara tersebut. Pantasnya yang dibawakan adalah kalamullah, hadis-hadis Rasulullah, penjelasan-penjelasan ilmiah, pokok-pokok agama, syariat, dan yang semisalnya. Bukan perkara-perkara dunia. Karena yang mendengarkannya adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia di situ. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih tersisa beberapa faedah yang belum kita baca. Faedah yang ke-8. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah anna al-malaikata 'ala abwabil masajid yaktubuna al-qadimin al-awwal bil awwal fil majii ila salatil jumu'ah. Bahwasanya para malaikat berada di pintu-pintu masjid, mereka mencatat orang-orang yang datang satu demi satu pada kedatangannya. Yang dicatat sesuai dengan kedatangan mereka untuk menjalankan sholat Jumu'ah. Al-faidatu tasi'ah wa annahum yansharibun ba'da dukhuli imam li sama'id dzikr. Bahwasanya mereka selesai setelah masuknya imam untuk mereka, para malaikat tersebut selesai menutup daripada lembaran-lembaran tersebut guna mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh imam. Fala yakunu lil ati ba'dan sirafihim thawabut tadkir. Maka setelah selesainya para malaikat ini menutup daripada catatannya, orang-orang yang datang setelah itu tidak mendapatkan keutamaan daripada pahala berpagi-pagi atau bersegera dalam menjalankan, dalam mendatangi salat Jumat. Bukan mereka tidak mendapatkan pahala, tetapi tidak mendapatkan daripada peringkat-peringkat yang tadi disebutkan. Sedangkan pahala tetap mereka mendapatkan sesuai dengan kadar apa yang mereka kerjakan. Terlebih apabila keterlambatan tersebut lil uzur, karena adanya uzur-uzur. Ya, karena adanya uzur-uzur. Al-faidatul 'asyara. Taqsim hadhihi sa'at al-khams min thulu'i syamsi ila dukhulil imam fi nisbah mutasawiyah. Pembagian daripada 5 waktu ini dari semenjak thulu'us syams. Nah, ini saya menerjemahkan bahwasanya mulai dihitung adalah semenjak terbitnya matahari, bukan dari semenjak fajar. Dari semenjak terbitnya matahari sampai masuknya imam itu dibagi menjadi 5 secara rata. Ini sudah mutasawiyah, ya, ini secara rata, secara pas begitu dibagi menjadi 5. Kalau thulu'us syams itu katakanlah jam 6, kemudian imam naik mimbar jam 12, maka ada 6 jam. Ada 6 jam. 6 jam dibagi 5. Satu jam berapa menit? 10. Sekitar itu. 12 menit. 1 jam 12 menit. Itu jam pertama. Dari semenjak terbit sampai ditambah 1 jam 12 menit itu jam pertama. Mereka seolah-olah berkurban unta. Jam 7 lebih 12. Nanti jam 8 lebih berapa? 25. 24. Berapa jadinya? Itu berkorban apa? Bakor, ya. Berkorban sapi. Jam 9 lebih 36. Jam 9 lebih 36, 10. Ya kan? Itu kambing kron. Selanjutnya jam 10 lebih 48. Itu ayam. Ini biasanya kita mandi aja belum jam segitu. Allah bisa. Ya. Sih. Al-Muhim itu adalah perikat ya. Adapun hakikat daripada pahala kita tidak mengetahuinya. Ya. Itu peringkatnya. Jadi peringkat orang yang gasik datang ya lebih pagi itu jauh sekali dengan orang yang mepet-mepet tadi. Bayangkan unta dengan telur. Ya. Berapa kerat telur untuk bisa membeli seekor unta? Bisa dibayangkan. Maka jauhnya luar biasa, sangat jauh sekali. Sehingga bagi yang memiliki kelonggaran, diasuh paling tidak sekali lah mencoba untuk seperti itu, ya kan? Bagi tulab terkhusus. Idan misalnya, apalagi ini sampai hari Senin baru mungkin bisa aktif belajar. Sehingga antum bisa mungkin pada hari Jumat yang akan datang ini antum bisa lebih kasih terkir, lebih pagi dalam sholat Jumatnya, kalau memungkinkan, sesuai dengan kelonggaran masing-masing kita. Ya. Baik. Faedah berikutnya. Al-qadimun fi sa'ah min hadhihi sa'at al-khams tatafawatun fi tabaq aidan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Orang-orang yang datang pada satu waktu dari waktu-waktu yang lima ini, mereka pun satu dengan yang lain berperingkat pula terkait dengan yang lebih dahulu. Artinya, misalnya seseorang sama-sama datang pada jam yang kedua, maka orang yang datang pada jam kedua sebagai orang pertama dengan orang yang datang ke jam kedua sebagai orang yang ketiga itu berbeda. Walaupun dia sama-sama seolah-olah berkurban kambing, tetapi nilai kambingnya berbeda. Banyak kali pun fadlu kurbanihim bikhtilafi sifatihi. Maka berbeda keutamaan kurban mereka, ya, sama-sama kambing tetapi berbeda sesuai dengan perbedaan sifatnya. Dan ini penjelasan dari banyak para ulama seperti ini. Dan bahkan dari kalangan para ulama mutaqaddimin menjelaskan demikian. Seperti Al-Imam Nawawi, beliau juga menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim seperti ini penjelasannya. Baik, afaniya ta'asar. Anna fadlanna 'inda sam'ani murattab 'ala a'malihim bil jum'ah wa ghairiha. Ini di sisi Al-Imam Sam'ani. Mungkin di sebelum salam anak belum sempat melihatnya. Al-Muhim, ya. Sam'ani memberikan penjelasan bahwasanya fadlun nas, keutamaan manusia terkait dengan apa yang tersebut di dalam hadis ini itu tidak hanya semata-mata berkaitan dengan kedatangan mereka saja, tetapi juga bil jumu'ah wa ghairiha. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dalam artian tidak kemudian seseorang karena senantiasa misalnya pada hari Jumat dia selalu bisa di jam pertama dan terus-menerus dia jaga, oh dia berarti orang yang terbaik. Oh tidak. Ya, tidak. Ini terkait dengan keutamaan pahala, bukan keutamaan orang per orang. Adapun keutamaan orang per orang, maka di sana ada hal-hal yang lainnya. Itu tidak hanya dilihat dari sisi berpagi-paginya di hari Jumat saja. Ada hal-hal yang lainnya yang menunjukkan akan ketakwaan. Karena Allah menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang dinilai adalah ketakwaan. Sedangkan ketakwaan ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Fala hasab wala nasab wala nasab. Bukan hasab. Hasab itu adalah apa namanya, keturunan yang mulia, itu hasad, keturunan yang mulia, kaum bangsawannya begitu, atau kalau kabilah-kabilah besarnya, itu hasad. Wala nasab, nasab biasanya terpakai untuk keturunan, ya, tetapi keturunan yang biasa, bukan keturunan yang mulia. Ini berbeda daripada hasad dengan nasab. Wala nasab dengan syah. Sin yang ada di titik tiganya. Wala nasab, yakni harta. Bukan terkait dengan kebangsawanan, ataupun keturunan, ataupun harta benda. Kekayaan. Tidak. Tetapi ketakwaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sana adalah yang paling bertakwa. Sehingga kemuliaan bisa diraih oleh setiap orang. Kalau dia memang menginginkan kemuliaan tersebut. Dia bisa berlomba dengan siapapun. Kenapa? Karena tidak dinilai dari keturunan. Tidak dinilai dari kekayaan. Tidak dinilai dari pangkat jabatan. Ya. Sehingga setiap orang kalau mau berlomba, dia bisa berlomba. Sedangkan takwa itu ada di dalam dada. Rasul menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam dada, yakni keimanan yang ada di dalam hati. Masing-masing orang berbeda-beda. Sehingga seseorang bisa meraih daripada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang ada di dalam dadanya. Rasa takutnya kepada Allah, ya. Rasa harapnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Itu semua, ya, mahabbahnya, rasa cintanya kepada Allah, ta'zimnya, pengagungannya kepada Allah. Itu semua yang menjadi penentu. Sehingga kata para ulama kita dahulu, masabaqakum Abu Bakar dikatrati sholat wala siyam walakin bima waqara fi qalbi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu mendahului kalian, dalam artian lebih unggul dibandingkan kalian, disebabkan karena sholat dan puasanya, tetapi dengan sesuatu yang ada di dalam dadanya. Apa yang ada di dalam dadanya? Yaitu keimanan yang sangat kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan makna ini tepat apa yang diucapkan oleh As-Sunani rahimahullah. Baik. Berikutnya Al-Thalithah Ta'asar yang ke-13, Al-Hadyu Alladhi yuradu bihi nusuk fima yata'allaku bil-haram wal-ihram layakun illa min bahimatil an'am. Al-Hadyu, Al-Hadyu itu sembelihan binatang yang digunakan untuk nusuk ibadah haji terkait dengan haram, yakni terkait dengan tanah haram. Di Mekah itu ada namanya tanah haram, radius sekitar mungkin yang kurang lebih antara 8-10 km dari Mekah. Itu merupakan tanah haram. Di situ ada ahkam yang berlaku. Binatang-binatang buruannya tidak boleh dibunuh, tidak boleh ini dan itu. Kemudian kalau sampai memburu, maka ada dalam keadaan seorang ihram, ada bayar damnya, ada apa istilahnya, ya ini dendanya, kafarahnya. Maka kafarah denda terkait dengan al-hadyu seperti ini la yakun illa min bahimatil an'am, tidaklah sah kecuali dari golongan bahimatul an'am, dari golongan binatang-binatang ternak. Dan bahimatul an'am itu sebutan untuk 8 golongan, yakni minal ibil ibnan, minal ibil itsnain wa minal baqar itsnain wa minal ma'z itsnain wa minal dhab itsnain. 8 golongan yang bisa disingkat menjadi 3, yakni unta, sapi, dan apa? Kambing. Unta baik jantan maupun betina, 2. Sapi jantan atau betina berarti 4. Kambing itu ada 2 macam, domba dan kambing giba. Nah, apa namanya? Kambing domba itu yang gembel itu, atau kambing yang berbulu halus bulunya tidur itu, kambing Jawa. Kalau di Arab sana namanya mais. Kalau gembel itu doa. Jadi di situ 2 jenis yang sah baik jantan maupun betina. Kedua-duanya sah dipakai, jantan maupun betina. Sehingga semuanya 8. Adapun apa yang disebutkan di sini, ya, amat dajajah wal baydah wa ghairu dhalik fala yajjid fi dhalikal maqam. Adapun ayam dan telur, dan selain daripada itu, misalnya marmut, kelinci, kijang, misalnya udah, misalnya, maka hal tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai al-hadiyu. Li'anna wa arada fi hadzal hadits mutlaqus shadaqah. Kenapa kok di sini disebutkan pakai nama qurba begitu? Seolah-olah dia berkurban. Makna berkurban di sini bukan kurban secara makna sebagai al-hadiyu, tapi maknanya adalah tasaddaqah. Seolah-olah bersedekah dengan sedekah ayam atau dengan bersedekah telur. Ada kalam daripada Ibnu Qayyim yang cukup bagus. Beliau menyatakan, rahimahullah, fardunya qaryah wal mu'min ra'isuha. Maka dunia ini ibaratnya adalah qaryah, satu negeri. Sedangkan seorang mukmin di dunia ibaratnya adalah ra'isnya, sebagai pemimpinnya di negeri tersebut. Walkul mas'ulun bihi. Sedangkan semuanya yang ada di negeri tersebut tersibukkan untuk kepentingan si mukmin tadi. Ra'abi masalihihi. Berusaha untuk bagaimana si mukmin tersebut mendapatkan kemaslahatan. Yani walkul di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang ada daripada penikmatan dunia. Apa saja yang ada di dunia ini adalah untuk seorang mukmin tadi. Allah menyatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian semuanya apa yang ada di atas muka bumi. Walkul qad utima fi khidmatihi wa hawaiji. Dan masing-masingnya seluruhnya itu mereka semuanya ya menjalankan khidmat, yakni melayani daripada kebutuhan-kebutuhan si mukmin tadi. Fal malaikatu. Nah, sekarang maksud daripada al-kul. Kul itu maksudnya siapa? Maka maksud di dalamnya adalah al-malaika. Fal malaikatul ladzina hum hamatu 'arsyir rahman. Para malaikat yang mereka itu adalah para pengusung daripada arsnya ar-Rahman, ars Allah. Wa man haulahu, dan yang di sekitarnya dari malaikat-malaikat yang lainnya. Yastaghfirunalah. Mereka semua, para malaikat tersebut, memintakan ampun untuknya. Memintakan ampun untuk si mukmin. Wal malaikatu al-muwakkaluna bihi yahfaduna. Demikian pula malaikat-malaikat al-muwakkaluna bihi, yang dipasrai untuk mengawasi daripada setiap mukmin tadi. Yang dipasrai untuk menjaga. Berada pada penjagaan para malaikat. Kita ini, pada masing-masing kita, terdapat al-hafadzah, malaikat-malaikat terjaga. Dari kanan kiri kita, depan belakang kita. Dan tidak akan ada sesuatu yang bisa menyentuh diri kita dengan penjagaan para malaikat tersebut, kecuali apa-apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. depan, belakang, kiri, kanan semuanya terdapat malaikat-malaikat. Sehingga walaupun di sana ada makhluk jahat yang tidak tampak terlihat, ya, dia tidak akan bisa seenaknya mengganggu kita, mengganggu seorang mukmin. Tidak bisa dengan penjagaan-penjagaan para malaikat, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya faduna, yang mereka semua menjaga dirinya. Tetapi di saat memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu terjadi pada diri kita, terjadi, ya. Para malaikat tersebut tidak kemudian, ya, menghindarkan dari sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tidaklah menimpa kita kecuali apa-apa yang memang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Wal muwakkalun bil qatar wan nabat yas'auna fi rizqi, dan malaikat-malaikat yang diperintahkan, ditugaskan untuk mengatur tetesan-tetesan hujan dan tumbuh-tumbuhan, mengatur tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ada hadis yang tetapi baik hadisnya menyebutkan bahwa tidaklah ada satu tetes air hujan melainkan pada tetesan tersebut ada malaikat. Satu tetesnya itu ada malaikat yang membawa daripada tetesan tersebut sesuai dengan arah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Al-Muhim, para malaikat, malaikat Allah jumlahnya kita tidak bisa menghitungnya. Banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah daripada tentara Allah kecuali Dia. Berapa jumlah para malaikat Allah. Bahkan di saat diciptakan alam semesta ini, di atas langit sana ada satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur, di mana setiap harinya masuk 70 ribu malaikat. Setiap harinya dari semenjak dicipta, setiap harinya 70 ribu. Beribadah di situ dalam satu hari, kemudian keluar dan tidak pernah masuk lagi. Yang sudah masuk ini sudah tidak lagi pernah masuk ke dalamnya. Dan terus menerus ada 70 ribu sesuai dengan usia daripada alam semesta. Berapa jumlahnya? Tidak bisa dibayangkan berapa banyaknya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugas mereka. Wal atlat sukhirat munqadah dairah bima fihi masalihu. Demikian pula atlat, ufuk. Ya, ini atlat di sini maksudnya tentunya segala penjuru dunia semuanya dan berbagai macam makhluk-makhluk yang ada dari tata surya, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya, semuanya sukhirat munqadah dairah bima fihi masalihu, dicipta dalam keadaan tunduk patuh dan beredar sesuai dengan apa yang menjadi kemaslahatan manusia. Wasyamsu wal qamar wan nujumu musakharat jariyat fi hisab azmiyati wa aqati wa islah rawatib aqwati. Demikian pula matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk patuh. Mereka, ya, beredar sesuai dengan garis orbitnya, yang dengan itu akan membawa kepada kemaslahatan-kemaslahatan waktu, penghitungan-penghitungan hari, bulan dan sebagainya, yang semuanya membawa kepada kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Akan menghasilkan di sana musim-musim, ada musim semi, musim gugur, musim, ya, itu semuanya adalah sesuai dengan kemaslahatan para manusia. Dan seterusnya daripada penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah Daris Sa'adah. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.